بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-27 dari majelis Ramadan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang zakatul fitri. Seperti yang disampaikan sebelumnya, zakat ada dua, ada zakatul mal, dan yang telah kita bahas masailnya secara global pada majelis yang telah lalu. Dan yang kedua adalah zakatul fitri. Disebut dengan zakatul fitri, ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dikarenakan zakat ini dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat idul fitri, sehingga kaitannya dengan sholatul id. Ada lagi yang mengatakan kembali kepada fitrah, dikarenakan memang fungsi daripada zakatul fitrah ini adalah tathhiru shaim minal laghwi war rafath, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari main-main, perkara sia-sia yang terjadi pada puasanya, yang disebutkan dalam hadis tuhratan lisaimina minal lahwi warafath, dia sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkara lahu dan rafath. Ala kulli hal, masyhur dengan kata-kata zakatul fitri atau zakat fitrah. Hukumnya wajib, difardukan oleh Rasulullah SAW atas semua kaum muslimin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zakatul fitri min ramadhan sha'an min tamr aw sha'an min sha'ir alal 'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakat fitrah ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' sha'ir wajib atas hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Sehingga fardunya itu atas masing-masing kepala, per kepala. Maka masuk dalam kategori ini al-majnun, orang yang gila, dikeluarkan dari zakatnya atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung kehidupannya. Nah, per kepala. Tayyib, bagaimana dengan janin yang ada dalam perut ibu? Jawabannya, la tajibu anil hamil alladhi fil batn, tidak wajib zakat fitrah dari janin yang ada dalam perut ibunya. Illa ayya tatawwa'a biha fala ba'sa, kecuali kalau diniatkan tatawwu' sunnah, maka la ba's, dikarenakan ada asal dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengeluarkan zakat fitrah dari hamil, dari janin. Atau yang kedua, ketika janin itu lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id, maka dia termasuk yang dizakati. Maka bagi wanita yang sedang hamil tua, diperhatikan kalau dia ternyata melahirkan janinnya sebelum tenggelamnya matahari malam Id, maka janinnya terkena kewajiban zakat. Baik, hukum asal zakat fitrah itu dikeluarkan oleh masing-masing orang dari dia sendiri, mengeluarkan zakatnya masing-masing. Bagaimana dengan orang yang dia tanggung? Selama masing-masing orang mampu mengeluarkan zakat fitrahnya, maka masing-masing. Dia punya istri masing-masing, anak-anak masing-masing. Kalau tidak memungkinkan, maka dikeluarkan zakatnya oleh orang yang menanggung mereka. Nah, jadi kalau mereka sanggup, hukum asalnya mereka mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri. Kalau tidak, maka dikeluarkan oleh orang yang menanggung mereka selama ini. Tayyib, zakat fitrah itu tidak wajib kecuali atas seseorang yang memiliki bahan makanan pokok yang melebihi kebutuhan dia untuk hari Id dan malam Id. Satu hari itu. Yaumul Id wa Lailatuh. Kalau dia memiliki kebutuhan dia, makan dia untuk hari Id, hari semalam itu. Apa yang lebih daripada itu, baru dia zakati. Tetapi kalau kemudian tidak memiliki kebutuhan dia untuk hari Id itu sehari semalam, maka dia bukan terkena kewajiban zakat fitrah. Bukan lagi mukallaf. Fattakullaha masata'atun. Demikian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Sahih Ramadhan. Kemudian, zakat fitrah itu tidak wajib dan tidak sah dari orang kafir. Karena Rasul mengatakan minal muslimin, dari kalangan muslimin, orang yang kafir tidak sah zakat fitrahnya. Kecuali kalau dia masuk Islam sebelum terbenamnya matahari malam Id, maka dia ketika itu termasuk ahlu zakat, mengeluarkan zakat fitrahnya. Tayyib. Adapun hikmah daripada zakat fitrah sangat banyak. Zakat fitrah ada unsur ihsan, berbuat baik kepada fakir miskin, terutama pada hari-hari Id, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain yang kecukupan, merasakan sukacita, merasakan bahagia pada hari Id. Yang kedua, zakat fitrah itu berarti orangnya orang yang mulia, mencintai kemuliaan, mencintai solidaritas, membantu sesama. Zakat fitrah juga ada unsur tathir, mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari lahu, dari rafath yang terjadi selama dia berpuasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, inda Abi Dawud wa Ibnu Majah dan dia hasan. Dikatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisa'im minal lahu rafath. Rasulullah SAW menfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan rafath. Di antara faedah yang lainnya ialah menampakkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah telah memberikan kemudahan bagi dia menyempurnakan siam Ramadan sebulan penuh, qiyam Ramadan sebulan penuh. Diberi kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh selama Ramadan. Syukur nikmatnya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itu masih banyak lagi yang lain. Jadi, zakat fitrah itu dari apa? Apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah? Para ulama sepakat zakat fitrah itu harus dari bahan makanan pokok. Tidak boleh dengan uang. termasuk menyelisihi sunnah. Tidak sah. Kecuali kalau dia tidak punya kesempatan membeli bahan makanan pokok, dia serahkan uang kepada orang yang dia tunjuk atau kepada amil, minta tolong diberikan beras untuk zakat fitrahnya dan dikeluarkan pada waktunya. Harus dari ta'amul adamiyin, min tamrin, au burrin, au ruzin, au zabibin, au aqid, au ghairihima min ta'ami bani Adam. Zakat fitrah itu harus dari makanan bani Adam. Baik itu kurma, atau bur, atau beras, atau zabib, atau tepung aqid, atau yang lainnya. Dari makanan bani Adam. Bahan makanan pokok negara tersebut. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan sha'an min tamr atau sha'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakat fitrah Ramadan satu sha' kurma, satu sha' sya'ir. Disebutkan sya'ir pada hari itu adalah makanannya mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arba. Beliau mengatakan kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin wa kana ta'amuna asy-sya'ir az-zabib wal aqd wat-tamr. Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari fitri di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sok makanan, dan makanan kami ketika itu adalah sya'ir, zabib, aqd dan tamr. Nah, sehingga tidak bisa menggunakan uang. Di zaman dahulu ada uang. Mereka juga memerlukan yang namanya uang. Tapi Rasul tidak menggunakan uang. Tidak sah zakat fitrah dari makanan hewan ternak. Karena Rasul menfardukan zakat fitrah sebagai makanannya orang-orang miskin, bukan hewan ternak. Juga tidak sah zakat fitrah berupa pakaian, perlengkapan, perabotan, dan yang lain dari selain makanan Bani Adam. Karena Rasul menfardukannya dari makanan, bukan yang lain. Nah, ada wabah. Kemudian, berapa ukuran zakat fitrah itu? Disebutkan di dalam hadis sha'an, satu sha'. Dari tamr atau zabib atau syair. Satu sok itu adalah 4 mud dan kesepakatan para ulama. Tapi terkait dengan ukuran satu sok ini memang ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama kita. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syekh Ramadan. Beliau mengatakan, فَهُوَ صَاعٌ مِنْ بِصَعِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ أَلَّذِي يَبَلُّهُ غَزْنُهُ بِالْمَثَقِيلِ 480 mithqala. Ukuran zakat fitrah satu sok dengan sok Nabi yang timbangannya kalau menggunakan mithqal mencapai 480 mithqal dari bur, tepung gandum yang bagus. Kata beliau, wabil gharamat, kalau menggunakan gram, kilo wain, isnain, wa khumusai usur kilo minal bur al-jayid. Sekitar 2 kilo. 2 kilo khumusai unsur. Sekitar 2 kilo 2,4 atau 2,5 kilo dari bur yang jayid. Nah, kata beliau, faida arada ay ya'rif as-sa' an-nabawi falyazin kilowain wa arba'ina gharama. Kalau dia kepingin mengetahui sa' dengan sa' Nabi, maka hendak dia timbang 2 kilo dan 40 gram. 40 gram. Sekitar 2,4. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan lebih daripada itu, mengatakan 3 kilo, ada lagi yang menimbang dengan ukuran sok di zaman sekarang ini yang dikeluarkan oleh sebagian ulama yang katanya bersanad, diperkirakan 2,7-2,8. Aqwal ulama, sehingga dalam bab ini kita toleransi, yang mengeluarkan 2,5 sebagaimana umumnya muslimin di Indonesia labas, yang 2,7 tafadhal, yang 3 enggak ada masalah. Sebab dari fatwa para ulama diperbolehkan untuk melebihkan zakat fitrah, lebihnya itu dengan niat sedekah. Enggak ada masalah. Intinya jangan mengingkari ketika ada yang mengeluarkan 2,5 dikarenakan memang ada fatwa ulama yang mengatakan demikian. Nah, di sini kita toleransi. Tayib. Kapan wajib waktu wujubul fitrah? Waktu wajibnya zakat fitrah, waktu kewajibannya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, waktunya ialah fahuwa ghurubus syamsi lailatul id. Yaitu tenggelamnya matahari malam id. Itu waktu wajibnya zakat fitrah. Faman kana min ahli al-wujubi hina idzin wajabat alaihi fa ila fala. Maka kalau dia termasuk orang yang wajib pada waktu itu, maka wajib zakat fitrah atasnya. Kalau tidak, maka tidak. Contoh. Ada seseorang yang meninggal dunia beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari malam id, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya. Tapi kalau dia matinya setelah tenggelamnya matahari, tetap dizakati. Ada bayi lahir, dilahirkan beberapa saat sebelum terbenamnya matahari malam id, wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia dilahirkan beberapa saat setelah tenggelamnya matahari, tidak wajib. Cuman kalau diniatkan sunnah, tatawuk lah bas. Nah, begitu pula ketika ada orang yang mu'allaf, dia mu'allaf baru masuk Islam, beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari malam itu, wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia mu'allaf masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari, maka enggak ada kewajiban zakat fitrah. Atau seseorang yang tidak punya apa-apa. Miskin, fakir, enggak punya apa-apa dia. Tidak memiliki bahan makanan pokok yang lebih. Sampai tenggelamnya matahari malam id, enggak punya apa-apa. Dia enggak wajib zakat fitrah. Walaupun setelah itu dia mendapatkan bantuan dari yang lain, baru mendapatkan beras, tidak ada zakat fitrah atas dia. Karena melampaui waktu wajibnya zakat fitrah. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kita semuanya. Nah, tayyib. Kemudian kapan waktu mengeluarkannya? Zamanu daf'iha, waktu menyalurkannya atau memberikannya. Ada dua waktu. Ada waktu yang jaiz, ada waktu yang afdal. Kalau waktu yang jaiz yang boleh ialah 1-2 hari sebelum Id. Ada asar dari Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, kana Ibnu Umar yu'ti 'anil saghiri wal kabiri hatta in kana yu'ti an baniya wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabl fitri bi yawm aw yawmain. Dari riwayat Nafi'. Katanya Nafi', dulu Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah dari anak kecil, dari yang dewasa, hingga memberikan zakat fitrah dari anak-anakku. Dan beliau memberikan zakat fitrah kepada orang-orang menerimanya, dan mereka dahulu memberikan zakat fitrah 1-2 hari sebelum itu. Nah, adapun waktu yang afdal adalah pagi hari id sebelum sholat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Nabi SAW yawmul fitri so'an min tamar. Kami dahulu mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah SAW pada hari id, 1 so' min tamar. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ilal musalla. Rasul memerintahkan zakat, mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Ini yang afdal. Dan tidak boleh menunda sampai sholat id. Atau setelah sholat id. Maka tidak sah. Tidak sah. maka dianggap sebagai sedekah biasa. Kecuali kalau ada uzur. Ada uzur, maka labas. Misalkan dia kerja di laut. Kerja di lautan, baru mendarat, sampai di darat kemudian selesai id. Maka labas. Dia mengeluarkannya ketika itu. Tapi adapun kondisi orang-orang yang seperti itu, yang ada di tempat yang sangat jauh, di tengah laut dan segala macam, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai waktu yang disebutkan dalam Islam, maka dia bisa meminta keluarganya untuk mengeluarkannya. Atau kalau tidak ada sama sekali, dia bisa karena uzur mengeluarkan zakatnya setelah id. Taib, adapun tempat penyerahannya ialah fatudfa ila fuqara'il makan alladhi huwa fihi waqtal ikhraj. Diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di tempat yang dia ada di situ waktu mengeluarkannya. Baik itu tempat domisilinya atau bukan tempat domisilinya. Di tempat dia ada ketika wajibnya zakat fitrah. Nah, maka yang sunnah demikian. Ada seseorang yang di pondok pesantren, tidak bisa pulang sampai melampaui id. Maka yang sunnah dia keluarkan zakat fitrahnya di pondok pesantren. Dan diberikan kepada fakir miskin di sekitar pondok, di mana tempat dia ada ketika itu, ketika ada kewajiban zakat fitrah. Walaupun bukan tempat domisilinya. Ada orang yang umroh di tanah suci, melampaui idnya, melampaui syawal, melampaui id idul fitri. Maka zakat fitrahnya dikeluarkan di sana dan diserahkan pada fakir miskin yang ada di sana. Di tempat dia ada ketika kewajiban zakat fitrah itu ada. Demikian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ini yang sunnah. Adapun mustahiknya, zakat fitrah cuma satu mustahiknya menurut pendapat yang rajih. Itu fakir miskin. Karena Rasul mengatakan dalam hadis, tu'matan lil masakin. Ya, dikatakan faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lil shaim min allahu rafath wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ini dari Ibn Abbas, Ibn Abi Dawud, Ibn Majah, Wal Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Ibn Qayyim dan juga yang lainnya. Khusus untuk fakir miskin saja, karena Rasul dalam bab ini hanya menyebut fakir miskin. Jumhur mengatakan 8 golongan sebagaimana zakat mal. Tapi yang rajih dengan nasul hadis adalah hanya fakir miskin saja. Nah, boleh diberikan kepada lebih dari satu orang miskin. Boleh pula sekian banyak zakat fitrah diserahkan kepada satu orang miskin saja. Karena Rasul hanya menyebutkan kadar wajib dan tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang diberi. Bisa satu sekian banyak beras zakat untuk satu miskin. Bisa pula untuk disebar di sekian banyak fakir miskin. Untuk zaman sekarang ini, barakallahu fikum, akan lebih bagus ketika disebar lebih luas, dikarenakan orang sekarang lebih membutuhkan karena kondisi pandemi COVID. Tapi untuk penyerahan dan penyaluran zakat di masa sekarang ini, diupayakan tidak ada kerumunan. Akan lebih bagus ketika menyerahkan kepada amil satu persatu, gantian, antri, dengan jaga jarak, dan amil yang bertugas untuk menyalurkan zakat fitrah memberikan langsung ke rumah door to door kepada fakir miskinnya supaya tidak memunculkan atau menimbulkan kerumunan-kerumunan yang ada. Insyaallah dengan cara demikian, walaupun diberikan sehari dua hari sebelum Id atau malam Id, masih memungkinkan bagi para amil untuk melakukan itu semuanya dengan cara demikian. Tidak ada batasnya kerumunan. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.